si patah hal yang baik. Apa itu ke tombol dah yang muri? Awak kati kenatan muri. Go tutu ko dah to umire. Go kabe marin kiri lea. Go re ucare ata sedobare. Amio ata benano deaga. Ata godane da soliki venge. Pai soka to jaroka tenda. Lodo hauta an soul dansa. Ati te ata lama holo. Iwan Piro Goreng melan aku kembali ke ropong Amio nubun benar tahu. Aku pasti patah hal yang baik. Apa itu te tombol dah yang muri? Awak kati kenatan muri. Go tutu ko dah to umire. Go kabe marin kiri lea. Go re ucare ata sedobare. Amio ata benano deaga. Ata godane da soliki venge. Pai soka to jaroka tenda. Lodo hauta an soul dansa. Ati te ata lama holo tena. Goyang, goyang, goyang badane. Goyang, amura rame. Pai tite ditaan hama hama. Soga ikit liman wa dan teka pait Iwan Piro. Goyang, goyang, goyang badane. Goyang amura rame. Pait ite ditaan hama-hama. Soga ikit liman wa dan teka pait Iwan Piro.